Siapa yang tahu lagunya Boso Moto? Oh, nyanyi bareng-bareng lagi ya. Semuanya nong ati bisa sun sopo hari ko pikiri mong sun hari ko angin mong sun hari ko Aku mau tanya.